alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di lanjutan pembatal Islam ketiga. Dari jurus syarah fi syarah nawaqid al-Islam. Halaman 78. Di sekarang di mana ini? Kalau di saya sih saya tandain. Hah? Mana? Summa ba'da anna alama wujubat takfir musyrikin wal kufar ayyan kanu wa anna hadhihi aqidatun la yasihhu al-islamu wa la yastaqimu ad-dinu illa biha wa la yakunu an-nasu 'inda al-muslimi sawaan bal yufarraqu bainal haqqi wal batili wal mu'mini wal kafiri wal muwahhidi wal musyriki kama farraqallahu bainahum fil hukmi. Sampai sini kalau enggak salah. Ya. Nah. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui wajibnya mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir siapapun mereka, dan bahwasanya ini adalah akidah yang Islam tidak akan sah dan agama tidak akan lurus istiqomah, tidak akan benar kecuali dengannya. Kecuali dengan mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir. Karena Islam ini dibangun atas nafyu dan isbat. Tidak hanya isbat saja, tapi juga mesti nafyu. Ya, wala yakunu an-nasu indal muslim sawaan. Dan manusia menurut muslim itu tidak sama, bal difarraq, bahkan mesti dibedakan antara hak batil, mukmin kafir, muwahhid musyrik, sebagaimana Allah membedakan mereka fil hukmi, dalam memponisan. Nah, sampai sini ya. Nah, sekarang kita baca. Tafadhal di sini. Ozi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhallif hafizahullah ta'ala. Fayanbani ala takfiril kuffari ahkamun katsiratun. Nadzakaru minha ma tayassara. Nadzkuru minha ma tayassara. Annahu yajibu bughdul kuffari wa mu'adatuhum wa adamu mualatihim hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslimi. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa an a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa' as-sabil. Ila an qala. Nah, annya di sini bukan an masdariya, bukan an nasibah yang masuk ke fi'il mudhari. An di sini adalah an mukhaffafah minas sakilah. An mukhaffafah minas sakilah. Takdirnya apa? Itu aslinya inna atau anna. Takdirnya annahu. Maka isimnya itu dihadaf. Isimnya berupa domir sya'an. Domir sya'an. Nah, teman-teman yang belajar takjilun nada maka akan mengetahui hal ini. Ya. Saya ingat enggak? Sini Mas Bowo. An mukhaffafah minas sakilah. Dia an yang ditakhfif. An yang ditakhfif artinya sukun. Minas sakilah, dari yang sakil, yang tasdid. Aslinya anna. Aslinya anna. Nah, nah, isimnya mestilah domir sya'an yang mahdhuf. Takdirnya annahu. Ila annahu qol, begitu. Paham sini? Ya? Di ajrumiyah enggak ada. Di mutamimah juga enggak ada. Di mutamimah ada ya? Ada di mutamimah. Ya. An mukhaffafah minas sakilah. Nah, terus Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Wa qala ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Hasbuk anta qara'ta katsiran minal ayat. Nah, wa kam harfan qara'ta ya akhi? Katsir, masyaallah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu biasyri amsalihah. Iqra' imtisalan. Iqra' imtisalan. Nah. La ala mujarradul qira'ah. Iqra' imtisalan. Apa makna imtisalan? Hah? Niat melaksanakan ibadah. Bukan bacaannya. Bacaannya enggak ada pahala. Baik. Nah, kata beliau di sini, setelah konsekuensinya kita mengkafirkan musyrikin dan orang-orang kafir, fayanbani, ya, fayanbani. Ini dari wazan apa? Inbana yanbani. Fayanbani ala takfiril kufari, ala takfiril kufari ahkamun katsiratun. Maka ya, dampak dari pengkafiran orang-orang kafir ini dibangunlah ya hukum-hukum yang sangat banyak. Nadkuru minha ma tayassar. Kita akan sebutkan di antara yang mudah aja. Ya. Awalan yang pertama, annahu yajibu bughdul kufar wa mu'adatuhum. Nah, ini yang pertama. Wajibnya membenci orang kafir dan memusuhi mereka. Tapi ingat, tidak ada kelaziman, kemestian dari membenci dan memusuhi mereka berbuat zalim pada mereka. Baik itu kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Tidak ada. Ya, enggak ada kemestian. Adapun kafir harbi itu yang memerangi kita, baik dalam jihad hujum maupun dalam jihad difa. Jihad hujum yang kita perangi dalam menyerang mereka. Jadi ini ada syurut, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Atau jihad difa ketika mereka menyerang kita. Nah, ini enggak ada syarat. Ya, enggak ada syarat sebagaimana syarat jihad hujum menyerang. Izin orang tua, mesti ada kekuatan, ya, di atas satu amir dan seterusnya. Nah, kalau jihad difa enggak, antum enggak butuh lagi minta izin. Udah diserang kok. Serang, Amerika nyerang, antum enggak butuh lagi minta izin datang, Pak, saya mau jihad. Udah diserang. Nah, itu jihad difa. Nah, taib barakallahu fikum. Ya. Jadi, enggak ada kelaziman, kemestian kalau kita membenci, memusuhi orang kafir, kita menzalimi mereka, enggak ada. Jangankan membunuh, ya ngerjain mereka aja enggak boleh. Ngerjain mereka, ya kita bebani mereka, kata Nabi, ya siapa yang jahil terhadap mu'ahad wa kallafahu, membebani dia, kemudian wa akhadha, dan mengambil dari dia, wa akhadha syai'an minhu min ghairi tibi nafsin, tanpa ada kerelaan hati dia. Apa kata Nabi? Wa ana hajijuhu yaumal qiyamah, saya akan menjadi lawan bertikai dia pada hari kiamat kelak. Ya dan billah. Jadi enggak ada kemestian kita membenci orang kafir, yang ini adalah kelaziman dari hukum mengkafirkan mereka, berbuat zalim sama mereka, semena-mena sama mereka, enggak bisa. Wa adamu mu'alatihim, dan tidak ada mu'alah, tidak ada kecintaan atau loyalitas kepada mereka. Hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim. Walaupun mereka adalah orang yang paling terdekat kepada kita, yaitu misalkan ibu kita, bapak kita. Nah, ini yang dilarang oleh syariat, mencintai kerabat yang kafir adalah mencintai agamanya. Adapun mencintai personnya karena kekerabatan, ini boleh. Ha, had dalilan ala dalil. Kalau memang boleh, Panji. Ha. Apa dalilnya? Ha? Yaitu Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya Nabi mencintai pamannya yang kafir, Abu Talib. Ketika Abu Talib diminta oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalqin oleh Nabi, ya am kulla ilaha illallah. Ya, tapi Abu Jahal juga mentalkin juga. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya, akhirnya Abu Talib mata alal kufar. Ya, kemudian Nabi sedih. Nabi sedih. Kemudian apa yang Allah firmankan? Innaka la tahdi man ahbabta. Perhatikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Man ahbabta. Man maun mausulah. Ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya. Ahbabta jumlah silah mausul. Nah, perhatikan. Man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya, orang yang engkau cintai. Jadi Allah mengisbat, menetapkan adanya mahabbah dari Nabi kepada pamannya yang kafir Abu Talib. Nah, para ulama menjelaskan, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid, I'anatul Mustafid, syarah kitab At-Tauhid. Beliau menjelaskan mahabbah yang diperbolehkan kepada kufar itu mahabbah ya karena qarabah, adanya kekerabatan. Bukan karena mencintai dinnya, agamanya, kekokohan dia dalam kekafiran, tidak. Tetapi mencintai tabi'iyah ini mahabbah tabi'iyah. Paham enggak sini? Ya, mahabbah tabi'iyah. Ini enggak dilarang. Tapi yang dilarang mencintai agama dia. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Wallahu jalla wa ala, dan Allah taala berfirman, nah Syekh di sini membawakan banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Nah ini menjadikan larangan, menjadikan musuh kalian, ya, musuh Allah sebagai wali-wali itu tuquna ilaihim bil mawaddah, ya, sampai ada mawaddah di sini. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum ila billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada, dan seterusnya sampai ya Allah taala berfirman wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan demikian di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ila an qal. Annya tadi ingat, bukan anna. Enggak mungkin anna masuk ke fi'il. Anna itu huruf. Yang namanya isim anna itu asalnya adalah mubtada. Ya, kan anna min nawasikh mubtada khabar. Ya, kalau isim anna berarti ya dia mesti isim. Ya, dia mesti isim. Enggak boleh dari ini bentuknya ini. Ya, isim anna itu enggak boleh fi'il. Nah berarti dia annya, itu bukan anna berarti, tapi an mukhaffafah minas sakilah. Ya, an yang ditakhfif dari yang sakil, an yang tanpa tasdid dari yang tasdid. Aslinya berarti ya pakai tasdid. Takdirnya annahu. Nah, hunya itu domir sya'an, wajib mahdhuf. Ya, qolanya khobarnya. Jumlah qola itu fi mali raf'in khobar anna. Khobar an mukhaffafah minas sakilah, afwan. Ngerti sini ya? Jadi antum walaupun belum dapat pelajaran itu yang baru ajrumiyah, nah, dapat di sini. Nah, itu faedah dari qiraah kayak begitu. Ya, faqad laqad, nah ini Allah jelaskan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Ya, sungguh ada uswah tauladan yang baik pada sosok Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Ittalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kalian dan apa yang kalian sembah, yang apa yang kalian sembah selain Allah tersebut. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, ya, wal baghdha'u, kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah taala semata. Ya, dan Allah taala berfirman, la tajidu qauman, wahai nabi engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang kaum tersebut yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, tapi kaum tersebut yuwadun, berkasih sayang, man hadallahu wa rasulahu, kepada orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Nah, ini enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Kita berkasih sayang sama orang-orang pemerintah Tiongkok, Cina yang membunuh, mengintimidasi kaum muslimin di Uyghur. Ya. Kemudian kita rangkul dia, kasih sayang, terus dia kita katakan beriman, enggak mungkin. Ya Allah sudah katakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun man hadallaha wa rasulahu. Ada orang kok bisa dia ngaku beriman tapi dia berkasih sayang sama orang yang membenci, memusuhi Allah dan rasulnya. Terus kita katakan dia beriman, nah, enggak mungkin. Enggak demikian. Walau kanu abahum, walaupun mereka itu adalah bapak mereka sendiri, au abnahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, saudara mereka, asyiratahum, atau kerabat dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin demikian. Baik. Wa qala ta'ala la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bi tawghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqalan fi samalah. Tidak ada paksaan dalam agama. Siapa yang sungguh telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, penyimpangan, barang siapa yang kufur terhadap tagut, sembahan selain Allah, beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka, berarti dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yang tidak putus, yaitu la ilaha illallah. Nah, coba dibaca berikutnya. Di sini. Siapa? Panji. Coba. قال الشارح رحمه الله دل على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت فإنه لابد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله فيجب الكفر بالطاغوت ومعاداة الكفار وبغضهم ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلمين ولو كان الكافر أمه أو أباه أو أخاه أو كان من قبيلته أو عشيرته فإنه يبغضه ويتبرأ منه. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما أنزل الله هذه الآيات تأسف أناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين الذين ماتوا وخافوا من هذه الآية. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما كان قبل أن تنزل الآية أن تنزل قبل أن تنزل فما كان قبل أن تنزل الآية وقبل أن يعلم المسلم تحريم ذلك فإنه لا يؤخذ عليه. نعم. دل على أنه لا يجتمع الإيمان. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman kepada Allah لا يجتمع, tidak akan berkumpul, tapi juga beriman kepada tagut. Iman kepada Allah, iman kepada tagut, tapi bersatu, ini enggak mungkin. Wa inna labudda min al-kufri bi tagut awal. Maka mesti kufur terhadap tagut, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin seorang mengesakan apa bersaksi la ilaha illallah tetapi dia juga mengimani tagut. Nah, ini enggak mungkin. Ya, yang pertama dia mesti beriman pada Allah. Ya, kemudian wajib dia mengkufuri tagut. Ya, wa mu'adatul kuffar, dan memusuhi orang-orang kafir. Wa bughdhu, membenci mereka. Walaupun mereka adalah kerabat manusia yang paling dekat kepada muslim tadi. Walaupun orang kafir tadi adalah ibunya, bapaknya, saudaranya, walaupun dari sukunya, kerabatnya, maka dia mesti membencinya, wa yatabarra'u minhu, dan berlepas diri darinya. Allah Ta'ala berfirman, maka anin nasi wal ladina amanu ayyastaghfirul musyriki. Tidak patut, maka nalin nabi, bukan linnas. Tidak patut bagi nabi, walladina amanu, dan juga orang-orang beriman, tidak patut mereka memohonkan ampun untuk orang musyrik. Walau kanu ul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, setelah, walaupun dia adalah kerabatnya yang paling dekat, kerabat dekatnya, setelah keterangan jelas bagi mereka bahwasanya musyrikin tadi, mereka ini semua adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim buat bapaknya, illa an mau'idatin, kecuali itu untuk suatu janji, wa'adaha, yang dia ikrarkan iyahu kepadanya. Falamma tabayyana lahu annahu wa'dun lillah wa annahu aduwwun lillah, namun tatkala telah jelas bahwasanya bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri, menghentikan doa untuk bapaknya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwahun, sangat lembut, halim, bijak. Wa makana Allahu liyudilla qauman ba'da id adahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun, dan tidaklah Allah menyesatkan, dan Allah tidaklah hendak menyesatkan suatu kaum setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, hingga Allah menjelaskan kepada mereka ma yubayyin lahum ma yattaqun, apa yang mereka takutkan. Lama anzala hadhil ayat, hadhil ayat, maka tatkala ayat-ayat ini turun, ta'assafan nas, manusia kaum muslimin merasa sedih. Minal muslimin alladzina kanu, yang mereka pernah yastaghfiruna li abaihim minal musyrikin, memohonkan ampunan buat bapak-bapak mereka yang bapak-bapaknya adalah musyrik. Ya. Alladzina matu, yang bapaknya telah mati. Wa khafu min hadhil ayati, mereka takut terkena ayat ini. Maka Allah turunkan ayat wa ma kana Allahu liyudilla qauman idhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Fa ma kana qabla an tunzala al-ayatu, maka sebelum ayat ini turun, wa qabla an ya'lamal muslimu tahrima dzalik, dan sebelum kaum muslimin mengetahui haramnya hal tersebut, memohonkan ampun buat orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bapaknya sendiri sekalipun, fa innahu la yu'akhadhu alaih, maka sang mukmin ini tidak disiksa, tidak dihukum atas perbuatannya tersebut. Ini konsekuensi hukum yang pertama, wajibnya membenci, memusuhi orang kafir, tidak boleh mencintai dan loyal pada mereka. Tsanian, yang kedua. Nah, Mas Arif baca. Muslimu enggak ada lanya itu. Fal muslimu la. Ah, ada lanya. Fal muslimu la yushayyi'u janazatal kafir. La yushayyi'. La yushayyi'u janazatal kafir. Wa la yajhizu. Yujahiz. Wa la yujahizu. Wa la tudfanu fi maqabiril muslimina. Hasbuk, nah, cukup. Yang kedua, mimma yataratabu ala takfir musyrik, dari dampak mengkafirkan orang-orang musyrik, annahu idza matal musyriku, apabila seorang musyrik atau kafir mati, fa innal muslim la yatawalla janazatahu, maka seorang muslim tidak mengurusi jenazahnya. Ya, tidak mengurusi jenazahnya. Illa idza lam yujad man yadfanu, kecuali apabila tidak ada yang, tidak didapati ada orang yang menguburkannya. Ya, minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Maka sang musyrik tadi itu gimana? Ya udah, dikubur aja di tanah, biturab. La yudfanu, tapi enggak boleh dikubur fi maqabiril muslimin. Enggak boleh. Di pekuburan muslimin. Mesti dia di pekuburan orang kafir. Wal muslim, maka muslim ini dia enggak boleh mengurusi jenazah orang kafir, tidak boleh memandikan, mengkafankan, tidak boleh membopong jenazahnya. Ya, tidak boleh yusyi'unah. Ya. Tidak boleh menyebarkan berita kematiannya. Ya. Wala yahduruna daftar, enggak boleh hadir ke pemakamannya. Enggak boleh dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini terjadi ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib wafat. Abu Thalib wafat. Ini yang dahsyat ini Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib. Ya. Apa kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib? Nah, ini direkam ini ya. Di berbagai riwayat sahih. Riwayat Abu Dawud, Nasa'i. Qutul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib. Saya mengatakan kepada Nabi, inna ammaka, inna ammaka. Dia tidak mengatakan inna abi. Inna ammaka, kata Abu Thalib. Sesungguhnya pamanmu, asy-syekh ad-dallah, itu syekh yang, syekh itu orang tua. Bukan syekh, guru itu. Asy-syekh ad-dallah, inna ammaka asy-syekh ad-dallah, sesungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu, qad mata, telah isten, telah mati. Masya Allah. Itu yang ngomong siapa itu? Ali. Ali itu yang ngomong. Inna ammaka asy-syekh ad-dhala qad mata. Masya Allah. Kata Nabi apa? Idhab fawari abak. Ah, pergi kamu. Kuburin bapakmu. Karena enggak ada yang nguburin. Kerabatnya Abu Jahal cuma bisa talqin doang. Abu Lahab cuma bisa talqin aja. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu udah benci sama agama bapakmu Abdul Muthalib? Bapak agama kakeknya Rasul yang kafir juga. Ditalkin gitu aja. Habis itu kan mau diurus. Nah. Ya, hingga akhirnya dikubur oleh Abu Thalib. Ya, oleh apa? Ali. Ya. Dikubur. Nambar kalau fikum. Ini ya. Al-wala' wal-baro'nya luar biasa. Ya, kalau antum lihat tuh di kisah perang Badar nih. Siapa sahabat yang membunuh bapak kandungnya ketika duel? Bapaknya di barisan musyrik, anaknya di barisan kaum mukminin. Abu Ubaidah Amr ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Itu ayat tadi turun tuh terkait tentang itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadallahu wa rasulah. Itu terkait kisah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang memenggal habis kepala bapaknya. Ya. Bapaknya di barisan musyrik, pas ketemu duel, wah anaknya. Anaknya. Ya udah, anaknya karena lihat ini bapaknya udah jadi kafir, bukan kafir harbi lagi. Nah, emang mau nyerang. Masya Allah, alhamdulillah bapak kita ini muslim ya, alhamdulillah ini nikmat, bersyukur ya. Lihat tuh sahabat tuh gimana coba perasaannya ya, Rasulullah coba ya, diantara sahabat itu yang sahabat senior yang bapaknya muslim, ibunya muslim, Abu Bakar As-Siddiq bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam. Lihat Rasulullah, ya. Pamannya, bapaknya, ibunya, kakeknya. Lihat sahabat yang lain. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, musuhin dia lagi. Allah musta'an. Mana lagi? Abu Allah Ta'ala berfirman, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih, janganlah engkau salati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, jangan kau berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Maka muslim tidak boleh mengumumkan jenazah orang kafir. Wala yujahizuha, tidak boleh menyiapkan apa pengurusan jenazahnya. Dia yang sibuk ya, nyewa tenda, rapiin bangku, udah gak peduli, berpas diri. Kerabatnya, keluarganya mati, ini gak boleh tuh. Bawa-bawa tenda, wah segala macam, naruh bendera kuning, gak usah. Ya, gak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, dah, sekarang berikutnya. Fadl. Bawa. ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله. فإذا كانت إعادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها. فأما من مات على كفره فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان أباه. ولما مات أبو طالب على الكفر لم يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه ولا تجسيسه بل أمر بناه عليا أن يواريه في الأرض ولا يترك على ظهر الأرض لئلا يتأذى به الناس. Nah, wama iyadatul marid minal kufar. Adapun mengunjungi orang, ya, ia ada membesuk. Adapun membesuk orang kafir yang sedang sakit, idza kana min ajri da'watihi, apabila itu bagian dari karena ingin mendakwahkan orang kafir tadi agar dia masuk ke agama Allah, ke Islam. Fa innal muslim ya'udu al-maridul kafir, maka boleh si muslim dia mengunjungi, membesuk orang kafir yang sakit tadi. Wa yad'uhu ilallah, mengajak dia untuk beribadah hanya pada Allah. Ya, teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, rekan, tetangga kafir, sakit, dirawat di rumah sakit, rawat inap. Nah, gimana tuh? Nah, boleh enggak? Hukum asalnya enggak boleh. Ya, boleh dengan satu syarat. Gak ada syarat kedua, ya, yaitu apa? Mendakwahkan dia. Mana saya berani? Ya udah, berarti nggak memenuhi syarat, nggak usah dibesuk. Ya, nggak enak lo nggak besuk. Ya udah, ini bagian dari berbarok kepada dia gitu. Ini bagian dari barok, karena dibesuk sakit itu hanya hak muslim, yang 6, ya. Kalau dia sakit dibesuk, kafir nggak dapat hak itu. Ayo, ya. Praktekin, berani nggak di sini? Hah? Takut? Ya Allah, mau orang sakit aja kok takut? Hah? Apa? Pimpinan? Kenapa pimpinan? Perusahaan. Gak dipecat kok antum gara-gara gak besuk dia sakit. Ya. Ini bagian dari wala kepada mereka. Kalau kita besuk ya berwala. Kalau kita gak besuk, barok. Kenapa gak besuk? Karena Allah dapat pahala. Kenapa besuk? Karena Allah. Gak ada antum ikhlas, caranya salah, dosa itu. Walau karena Allah, ya salah. Walau ikhlasnya karena Allah, gak ada. Karena Allah itu besuk orang sakit mukmin, itu hak dia dari 6 haknya. Tapi fakat ada Nabi SAW Yahudian, Nabi SAW pernah membesuk orang kafir Yahudi. Wada'ahu ila Islam. Tuh, Nabi ngajak dia ke Islam. Ya. Tapi anak Yahudi ini tanya dulu ke bapaknya, "Pak, gimana Pak? Boleh enggak ikut Rasul?" Apa kata bapaknya? "Ati Abul Qasim." Ya udah, taatin Abul Qasim, itu Rasulullah sallallahu. Akhirnya Pak Aslama, orang Yahudi tadi, masuk Islam. Wa mata 'alal Islam. Masyaallah, mati di atas Islam. Enggak pernah sholat, enggak pernah wudu, ya. Masyaallah, mandi janabah aja enggak pernah. Ya. Mati dalam Islam, subhanallah. Jadi apa statusnya dia? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah. Ah, Masya Allah. Enak benar ya? Hah? Ya Allah, belum beramal sedikit pun. Jihad aja enggak. Wa syahida alla ilaha illallah. Dia bersaksi la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam amma nah, jenguk Nabi yang kedua, pamannya sakit, Abu Talib, fi maradil maut. Ya, itu pun dibesuk ketika sakit menjelang kematian. Ya, wa qala ya am kulla ilaha illallah. Tuh, nah, besuknya Rasul itu. Ya am kulla ilaha illallah. Lihat kalau besuknya karyawan ke bosnya, ya, yang asing atau aseng, ya, bosnya yang kafir, ya, gimana bos kabarnya? Wah, udah basa-basi dia. Enggak ada, sosok bawa apel lah, bawa jeruk lah. Saya kupasin ya bos. Ya. Hina dina. Ya, di depan orang kafir kayak begitu. Ya. Ya, kalau itu ya udah, alasan aja. Saya kalau memang belum sanggup ngomongnya begitu, terang-terangan, oh enggak boleh, saya enggak boleh besok orang kafir. Bukan berat ngomong gitu mungkin. Nah, ya udah, enggak usah ada berita aja. Enggak bisa saya. Kalau ya, ya mungkin kelemahan ya, karena kelemahan iman belum sanggup terus terang, ya bilang enggak bisa. Yang penting tidak besuk dia. Ya. Enggak besuk dia. Baik. Fa idza kanat iadatul maridi al-kafiri min ajli da'watihi ila al-islam fala ba'sa biha. Nah, kalau tujuannya besuk orang kafir yang sakit tadi karena ingin mendakwahkan dia ke Islam, maka enggak mengapa. Ya, wa man mata 'ala kufrihi, adapun orang yang mati dalam kekafirannya, fa innal muslim la yatawallahu, maka muslim dia enggak boleh ngurusin jenazah. Enggak boleh ikut-ikutan di situ. Ya. Enggak boleh ngurusinnya, enggak boleh. Ya. Walau kana aqraban nas, walaupun itu adalah dia adalah kerabat manusia yang paling dekat, walau kana abahu, walaupun bapaknya sendiri. Maka ketika Abu Talib mati di atas kekafiran, maka Rasulullah SAW tidak mau mengurusi pengurusan pengkuburannya, wa tajhizahu, maupun pengurusan jenazahnya. Bahkan beliau memerintahkan kepada anaknya Ali bin Abi Talib untuk menguburi ke tanah. Ya. Wa la yatruk ala dhahril ard. Jangan dibiarkan di atas permukaan bumi, di atas tanah gitu. Jangan dibiarin, kuburin. Kenapa alasannya? Li alla yata'adza bihi an-nasu, supaya manusia enggak terganggu dengannya. Ya, yata'adza bihi maksudnya asabahu. Asabahun nas. Ya, supaya bangkainya tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Itu aja tujuannya. Kan kalau digeletakin nanti bau kan? Baunya kayak apa itu? Udah dikuburin. Kuburin gak pakai kapan, gak pakai ini, gak pakai ada lahatnya segala, gak ada. Ya, ya udah, gak usah kasih peti-peti, udah cukup cangkul, ah lempar, ah kubur. Nah. Ah, iya, demikian. Ya, barakallahu fikum. Salisan yang ketiga, yang ketiga. Ya, Fadl, dibaca di sini. Ya, Albar. Qala syarikhu salisan al-muslimu la yarithu al-kafira wal-kafiru la yarithu al-musliman li'anna Allah qata'a sibata bainahuma fala yatawarathu al-muslimuna wal-kuffara wa qala fala yatawarathu ala yatawarasu al-muslimuna wal kuffar. Ya, wal kufaru, muslimuna wal kufaru. Ini musyarakah ya. Ini musyarakah. Tidak boleh saling mewarisi. Mirasul kafir isim yaqul. ميراث الكافرين لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه المسلمون ولا يرثه أقاربه ولا يرثه أقاربه المسلمون. فالكفر من موانع الإرث. إرث مصدر dari warisah عند أهل العلم. رابعا لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة yuzawwaju al-kafiru min muslimatin. La yajuzu an yuzawwaju al-kafiru min muslimatin khashyatan ala diniha min huri an la takuna tahta sultanihi. Qala subhanahu wa ta'ala wa la tankiru mushrikati hatta yu'min. Wa la amatun min mu'minatun khayrun min mushrikatin wa la a'jabatkum. Wa qala ta'ala fa in alimtuhunna مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. حسب. Yang ketiga, konsekuensi dari mengkafirkan musyrik dan orang-orang kafir, yaitu seorang muslim dia tidak boleh memberikan warisan kepada orang kafir, kerabatnya sekalipun. Dan orang kafir tidak boleh memberikan warisan kepada kerabat yang muslim. Karena Allah telah memutus silah hubungan di antara mereka. Ya. Maka muslimun dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Nabi SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirun muslima. Seorang muslim tidak boleh memberikan waris kepada orang kafir, dan orang waris tidak boleh pula memberikan ya kepada warisan kepada muslim. Artinya muslim enggak boleh nerima warisan dari bapaknya yang kafir. Hadza fi sahihi, ya, ini ada di dalam kitab sahih Sahih Bukhari dari sahabat Usama bin Zaid. Inna ma yakunu mirasul kafir. Nah, warisan mewaris orang-orang, pemberian warisan orang kafir itu li aqaribil kufar, yaitu untuk kerabatnya orang kafir aja. Ya, wala yarithu aqaribahu almuslimun. Dan muslimin, kaum muslimin juga boleh, tidak boleh mewariskan ya hartanya kepada kerabatnya yang kafir tadi. Fal kufru min mawani'il irsi inda ahli ilmi. Maka kekafiran adalah di antara pencegah ya, faktor yang mencegah warisan menurut para ulama. Yang keempat, la yajuz ayuzawwaja al-kafir min muslimati. Enggak boleh menikahkan seorang kafir pria dengan muslimah. Kenapa? Khosyatan ala diniha. Karena khawatir nanti itu akan mengancam agama si muslimah. Minhu, dari si kafir tadi. Li'alla takuna tahta sultanihi. Supaya si muslimah itu tidak berada di bawah kekuasaan si kafir. Ya. Makanya hati-hati. Nah, begitu juga dengan orang kafir yang baru masuk Islam. Nah, ini jangan langsung percaya. Mereka modus itu ya. Modus mahasiswa-mahasiswa teologi orang-orang kafir ya, itu sengaja memacari muslimah. Ini muslimahnya juga mau pacaran ya. Pacari ya, dipacari kemudian dinikahi, atau ada yang dihamili dulu ya. Nah, dia atau pura-pura masuk Islam. Setelah udah nikah, dia lihat istrinya udah dibawa ke kekuasaan dia, dia balik ke agamanya lagi. Ada gak? Banyak kayak begitu. Ya, makanya nih antum yang jomblo-jomblo, kalau nanti udah siap nikah, ya udah nikah aja udah. Ada muslimah seneng, nikah aja udah. Daripada muslimahnya dikawinin sama orang kafir, mending sama antum, ya enggak? Ada muslimah lagi, ya, Antum udah nikah? Nikahin lah. Loh, kok iya? Kalau muslimahnya jumlahnya 40, cowoknya cuma 10. Lah gimana yang 30? Wah, iya aja Pak Uzi. Kayak ngasih solusi aja. Begitu orang api. Ya Pak Anwar ya. Ya Mas Manto ya. Ya iya aja. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wala tunkihul musyrikin, jangan kalian menikahkan musyrikin, hatta yu'minu, hingga mereka benar beriman. Jangan cuma mengucap syahadat, dia belajar Islam, tanya makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, belajar akidah, hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Beriman dengan lisannya, dengan kalbunya, dengan amal jawarihnya. Itu lihat imannya benar gak nih, beramal soleh enggak? Gimana? Tahu enggak dia makna iman? Jangan cuma asyhadu alla ilaha illallah. Ya itu semua orang juga bisa. Ya, munafik aja juga demikian. Kan munafik begitu. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka rasulullah. Munafik aja datang kepada Nabi bersaksi. Persaksian keimanan. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wala abdun mu'minun, dan sungguh seorang budak yang mukmin, khairun min musyrikin, lebih baik dari pria musyrik, walau a'jabakum, walaupun pria musyrik itu membuat kalian takjub karena ketampanannya, karena kedermawanannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, karena perilakunya, tapi musyrik. Ini Allah Ta'ala berfirman, fa'in alimtumuhunna, ya, kalau musyrik nikah sama mu'minah, gak sah pernikahannya. Si mu'minah itu zina terus. Dan yang udah-udah, pasti si mu'minahnya ikut kafir. Nah, public figure kan ada tuh, zaman-zaman dulu tuh. Artis-artis zaman jebot dulu, banyak tuh, Pak Parti tahu itu. Ya, banyak ya begitu. Pura-pura kawin, apa, nikah sama pria Nasoro, ya, kawin campur, lama-lama dia udah dicampur, yaudah. Ya udah, lama-lama ngikut. Nah, yang begini demikian, makanya jomblo mukmin itu harus cepat tanggap, responnya cepat begitu. Ya, paham sih ini harga? Kecil-kecil paham antum. Aduh, masya Allah, antum di Bandung ini nih. Kalau udah siap nikah aja udah, ya, ah mau nikah? Saya bilangin bapaknya ntar ya. Aduh, belum siap nikah ya? Belajar dulu aja, belajar dulu, ya. Masya Allah. Oh, di nikah nanti maunya berapa punya istri? Hah? Berapa? Hah? Gimana nanti aja? Oh, belum jadi jomblo visioner. Allah Ta'ala berfirman, fa'in alimtumuhunna mu'minatin falaitarji'nhunna ilal kufar. Apabila kalian telah mengetahui mereka, perempuan-perempuan yang baru masuk Islam ini, mereka telah beriman. Apabila kalian telah mengetahui mereka, kaum muslimah ini, mereka telah beriman, falaitarji'nhunna ilal kufar. Jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hilu lahum walahum yahilluna lahun. Mereka sudah enggak halal buat mereka, orang-orang kafir ini. Dan mukminah ini pun juga udah enggak, dan mereka orang kafir pun udah enggak halal juga buat mukminah ini. Nah, sampai sini ya. Baca lagi. Berikutnya. Ya. Tafadhal. Baca. Mas Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yajuzu an tatazawwaja al-muslimatu min kafirin mutlaqan la yahudiyyah wala nasrani. Yahudi itu badal dari mana? Kafir. Ya kafir kan? Nah, berarti la yahudiyyin. Nah, gitu. La yahudi wala nasrani wala wasaniyin. Wa amma tazawwuju al-muslimi min al kafirati fa in kanat wasaniyatan fa innahu la yajuzu an yatazawwaja biha. Qala ta'ala wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhnihi. Wa amma idza kanat yahudiyatan aw nasraniyatan fa yajuzu lil muslimi an yatazawwajaha bi syarti an takuna aqifatan fi 'ardiha wa dzalika liqoulihi ta'ala wa tu'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum hasbukallah. Fala yajuz an tatazawwaja al muslimatu min kafirin mutlaqan. Enggak boleh seorang muslimah menikah dengan orang kafir, segala macam kafir, mau musyrik, mau ya, mau kejawen, mau Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, enggak boleh. Ya, pokoknya musyrik enggak boleh. Kafir enggak boleh. Enggak boleh pada Yahudi, Nasrani, Wasaniin, Wasani penyembah berhala, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wa amma tazawujul muslim, adapun pernikahan muslim minal kafirati dengan kafirah, lihat fa in kanat wasaniyatan. Nah sekarang kalau perempuannya tadi adalah penyembah berhala, fa inna la yajuz ayatazawwaja biha, maka pria muslim enggak boleh menikahi dengannya, enggak boleh. Ya, ada orang Buddha, orang Hindu, atau kejawen, atau penyembah Nyi Roro Kidul, atau murtad, enggak boleh. Apa orang apa tadi? Tadi sebut siapa tadi? Si contoh Ilham ya? Oh enggak. Allah Taala berfirman wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi musyrikah. Musyrikat hatta yu'minna, hingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada ya, musyrikah, walaupun musyrik itu membuat takjub kalian. Nah, ini yang jomblo nih, lokasi pilihan, ada mukmin yang pembantu, nah, pembantu dia ex TKW, nah, tapi dia udah nggak mau jadi TKW lagi, mau nikah. Antum dipilih nih, mau kafir ini cantik jelita sama pembantu, nah, pilih yang pembantu. Ayo gitu, ini ayat ini. Wala abdul wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Gitu, Kais. Ya, Kais, ingat ayat ini, Kais. Nah, ingat ayat ini, Kais. Ya, Ihsan, ingat ayat ini. Nah, jangan macam-macam nanti. Fikri, jangan macam-macam. Hah, ana bilangin ke babi antum. Fikri katanya mau sama pembantu tadi. Iya, sama wanita budak amah itu siapa sih amah? Budak wanita, abdun budak cowok, amah budak cewek. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, Allah mengajak kepada surga. Wal maghfirah, ampunan bi'idni. Apabila wanitanya itu adalah Yahudiyah atau Nasraniyah, fayajuz lil muslim, wah, maka boleh bagi muslim ayatazawwajaha, tapi dengan syarat ini, boleh menikahinya. Wah, kalau begitu ntar saya nongkrong depan gereja dah. Ini ya ikhwah, kapan itu ya ikhwah, para ulama memberikan syarat. Kalau misalkan gak ada muslimah lagi, gak ada muslimah ngapain? Kan Nabi udah bilang tunkahul mar'ah bi'arba, wanita itu dinikahi biasanya karena empat hal. Limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali dinia. Ada kecantikan, nasab, harta, agama. Tapi apa kata Nabi? Faktar di dinia. Pilih yang karena agamanya. Kalau enggak, taribat jana. Tanganmu akan berdebu, capek, rugi, nyesel nanti. cakep tapi ngeselin. Ya. Cantik, ngeselin. Tiap hari antum dimarah-marahin terus. Ya, tiap hari antum dimarah-marahin terus. Dihina-hina antum. Boro-boro mau punya visi nambah. Malah berantemnya mulu enggak. Eh, kok saya nengoknya ke Mas Manto sih? berantem terus. Pilih yang karena agamanya. Nah, sekarang ada muslimah, ada kafirah, cantik. Ya pilih muslimah, walaupun boleh enggak sama kafirah yang Yahudi ini? Boleh dengan syarat, tapi muslimah lebih utama. Ngapain? Kan begitu. Iya. Cantik relatif lah, asal jangan ya jeleknya mutlak aja. Maksudnya buruk rupa mutlak itu. Kalau itu antum boleh memilih. Boleh memilih. Ya, kalau wanita tersebut rupa secara mutlak, artinya secara mutlak ya udah memang enggak ya, ada relatifnya gitu, antum boleh memilih. Tapi kalau relatif ya bisa jadi ada yang buat antum kagum gitu. Di Mas ya. Nah. Kalau ada muslimah, ngapain pilih Yahudi ya? Ya. Ini jangan jadi dalil nih, ntar ini yang distabiloin. Nih, saya khawatir di jomblo-jomblo yang ini stabiloin. Yang ini tadi saya udah lihat nih, pas ini udah main-main pulpen aja nih, digarisin. Ilham, ente tandain ya. Saya udah curiga nih dari tadi nih. Kok pada yang antusiasnya membaris ini. Ya. Fayajuz muslim ayat tazawwajaha bisyarti, tapi dengan syarat antakuna afifatan firdiha, wanita si Yahudi atau Nasraniya tadi menjaga kehormatannya. Ya, dia enggak pacaran. Coba kalau dia pacaran terus antum nikahnya udah kholas. Memangnya ada ya larangan mereka berzina? Enggak ada. Enggak ada. Lihat tuh di Amerika semuanya tuh, di Eropa semuanya punya anak duluan baru bikinin nikah enggak ya? Gitu. Ya. Apalagi kalau orang-orang kayanya, mereka rugi kalau nikah. Kalau ada apa-apa, cerai, bagi dua. Gono gininya itu bagi dua, rugi dia. Ini cowok nih, dia udah kerja sendirian, menghasilkan 100 triliun. Nikah, ya istrinya cari gara-gara aja. Cari gara-gara cerai kan, dapat gono gini. Bagi dua istrinya. 50 triliun, 50 triliun. Rugi dia. Nah, makanya mereka gak mau nikah. Udah gini aja. Ya, kumpul apa? Kumpul kebo. Nah, kumpul kebo. Ya. Nah, kalau Yahudiyah Nasraniyahnya pacaran kayak gitu, jangan. Berarti cari Yahudiyahnya, kalaupun memang muslimah enggak ada, cari Yahudiyahnya Nasraniyahnya yang menjaga diri. Yang enggak pacaran. Nah, cari tuh di tempat biarawati. Nah. Biarawati pun enggak mau kawin. Ah, itu paham sini itu. Nah. Hah? Tapi lihat dengan syarat ini. Ya. Dan juga kalau para ulama memberikan syarat lagi, kalau memang muslimah itu enggak ada ya. Enggak ada. Ya, stoknya habis. Ya. Ya, misalkan dia hidup di tengah bapak-bapak yang tahdud semua. Satu orang istri 4 habis nih bujang ini mengong aja. Yang mana nih? Nah, tuh ada tuh Nasrani tuh kawinin itu. Nah, ya udah. Tapi dengan syarat wanita tersebut menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Allah Taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillu lakum wa ta'amuhum hillu lahum." Wal muhsanatu, perhatikan nih muhsanat. Makanan orang-orang yang ahlul kitab itu halal buat kalian. Nah, ini kalau dalam fikih Syafi'i dijelasin, kita sudah sebutkan waktu di kajian fikih Syafi'i lil mubtadi'in. Ingat enggak? Ya, bab yaitu pasal pembahasan mengenai makan dari makanan bejana orang kafir. Wa ta'amukum, makanan kalian hilulahum, halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minin, dan wanita yang menjaga diri dari kalangan mukminin. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum, itu juga halal buat kalian. Wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab. Baik, kita bahas sekarang apa itu muhsanat itu. Nah, coba dibaca di sini. Berikutnya Pak Tur. qawniyatu allati tasafaha. Ah, tusafihu. Tusafihu au tadkhilu al-akhdani. Al-akhdan. Antum boleh baca dua ya kalau menurut saya. Akhdan ini kan jamak dari khidnun. Khidnun itu apa sih? Khidnun itu bisa cewek, bisa cowok, bisa sodik, bisa sodikoh. Artinya mungkin di sini maksudnya adalah pacar gitu ya. Ya. Kalau tusafih, ya, tusafih itu wanita yang suka kumpul kebo, ya, wanita yang suka sering berhubungan tanpa ikatan pernikahan. Nah, itu. Kalau misalkan antum mengatakan huwa safahal mar'ata, huwa safaha al mar'ata, dia mensafah seorang wanita. Maksudnya apa? Aqama ma'aha bi ghairi ziwajin syar'i. Itu maknanya. Dia tinggal bersama wanita tadi tanpa pernikahan syar'i. Bahasa kita apa? Kumpul kebo. Nah, selama wanita tersebut nasraniyah allati tusafih, ya, wanita yang kumpul kebo, au tattakhadu al-akhdanu atau akhdana, atau dia dijadikan akhdan, pacar, ya, teman perempuan buat pria lain. Atau antum boleh juga baca tattakhidul akhdan, karena akhdan ini bisa cewek bisa cowok, atau wanita ini memiliki akhdan, memiliki pacar cowok, ya. Akhdan itu jamak dari khidnun, maknanya sodik atau sodikoh, ya, bisa cewek bisa cowok, ya, hubungan tanpa status, teman tanpa status tapi akrab dekat ini. Nah, ya, terus saitarah wa rubbama taslim. Ini taslim ini fi'il mudhari, ya, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya aslama yuslimu. Ya, terus sultanihi. Oh, sultatihi. apa yang cetakan Mesir? Cetakan Mesir apa tulisannya? Hah? Yang cetakan Mesir? Saya rasa ini salah cetak. Apa saya coba yang cetakan Mesir, Mas? Ah, antum Mesir bukan? Ya, coba lihat. Apa ini? Oh, gak paham. Mana? Tadi? Yang tadi, yang tadi, yang tadi baca mana? Oh. Coba yang ini saya belum tahu artinya apa nih. Ini garis ini. Saya belum tahu itu artinya apa. Hah? Apa wazannya? Bukan atahan. Hah? Atahan. Atahan itu untuk segala macam. Oh, karena di pusana ya? Iya, atahan. Ya. Atahan Fata? Atahan. Fataha fatuta. Fataha itu maksudnya kan. Kalau fataha yatihu. Fataha. Fataha yatihu apa yatihu? Yatihu. Yatihu coba lihat di mana. Hah? Wah, oh, berarti ini majhul. Berarti ya fa tutahu fa tutahu laha al fursah li an tuslima. Nah, wal muhsanat itu adalah wanita yang menjaga diri dari zina. Adapun nasrani yang dia kumpul kebo atau yang dia memiliki teman cowok, maka la yajuz li muslim ayatazawwajaha, enggak boleh bagi muslim untuk menikahinya. Inna ma yajuzu ayatazawwaja al yahudiyata wan nasraniyata ala fitatihiha. Dia hanya boleh menikahi Yahudiyah, Nasraniyah yang menjaga diri kehormatannya. Karena wanita berada di bawah kendali pria. Terkadang dia bisa muslimah, dia bisa masuk Islam, wa hiya tahta sultatihi. Dalam keadaan dia di bawah kendali suaminya. Maka sang pemberi kendali, pemberi kekuasaan muslim itu, kekuasaan itu lil muslim, ada pada muslim. Ya, alal kafirat, yang mampu menguasai, mengontrol wanita kafir tadi. Bi khilafil aksi, berbeda sebaliknya. Maka kekuasaan itu bagi kafir, la alal muslim untuk menguasai muslimah. Berdasarkan firman Allah, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah memberikan, ya, menjadikan jalan untuk orang kafir alal mu'minin, untuk menguasai kaum mu'minin. Fahada wa tafsiru, maka inilah tafsir perincian fi tazawuj terkait masalah pernikahan antara muslimin dan kufar. Apabila wanita tadi adalah penyembah berhala, ateis, murtad, maka enggak boleh muslim menikahinya secara mutlak. Adapun kalau dia adalah kitabiatan, kitabiatan ahlu kitab, maka jaza, boleh bisyarti antakuna muhsanatan, dengan syarat wanita tadi menjaga diri, yakni menjaga diri dari zina, karena dia masuk ke dalam cakupan kendali kekuasaan sang pria muslim. Apa artinya tadi ataha tadi Mas Bo? Hah? Dia ada peluang atau kesempatan untuk dia. Oh, kesempatan itu fursah. Ya. Oh, berarti ini peluang untuk dia, fursah terbuka untuk dia li antus, supaya dia bisa masuk Islam. 7 menit lagi adanya. Ada tuh di situ menuju zuhur. Nah, masih bisa dibaca di sini berikutnya. Ya, antum ya, siapa? Hah? Belum bisa. Udah baca? Hah? Oh, belum pegang kitab. Ini Akhbogi bisa baca? Ah, fadol. Ah, nggak dengeran suara tuh. Akam apa? Mutarattabah. Wujubu min biladihim. Layak diru an yuhajiru kama hajaru sallam wa sahabatu ma'tu sahabat firar bibini. Cukup. Yang kelima, wa minal ahkam al murattabah, di antara hukum yang berkaitan tentang mengkafirkan orang kufar dan melepas diri dari mereka adalah wujubu, wajibnya hijrah. Ya, bagi kaum muslimin dari negeri mereka, maka wajib bagi kaum muslimin alladzi la yaqdiru ala idhari dinihi, yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya, an yuhajira ila biladil muslimin, hijrah dia ke negeri kaum muslimin. Kama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi dan para sahabat berhijrah, firaran bidinihi, ya ini lari untuk menyelamatkan agama mereka. Sampai sini ya, terus Pak Anwar baca. Sudah baca belum? Udah ya? Oh udah, Mas Manto. Walayam ko. Qala syarih habibullah ta'ala walayabukul muslimu fi biladil kufari idha kana la yabdiru ala idhari dinihi wa huwa yabdiru ala al-hijrati. Qala subhanahu إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء الذين تركوا Al-hijrata. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa' والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فالذين لا يستطيعون فالذي enggak ini mau apa yang jamak ini prot prot ini jamak ini ayo الذي لا يستطيع an yuhajira fa innahu ma'dhurun khabar inna fa innahu ma'dhurun walakin alladhi yastati'u fatajibu 'alayhi al-hijratu fala yajuzu lahu an yuqima بين أظهار المشركين قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين أظهار المشركين. حسبك cukup. Terus coba Pak Adi. Wajibu. Ala anjut hira. Ala anjut hira dinahu. Dinahu benar. Dinahu anjadu. Wal hijratu qarinatul jihadi. Qarinatul jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Fadda'a dhikruha maf'ulatan ma'al jihadi. Qala ta'ala alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi. فالهجرة أمرها عظيم في الإسلام وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. سادسا ومما يترتب على تأثير الكفار عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى اليهودا أسلم داود اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا فقالوا وعليكم. Di mana tadi bacanya? Saya ini kan sudah dibaca, saya terjemahin aja ya. Walaya pokok Muslim. Maka Muslim tidak boleh menetap di negeri orang-orang kafir apabila dia tidak mampu menampakkan agamanya dan dia mampu hijrah. Dia mampu hijrah, enggak mampu menampakkan agamanya. Wajib hijrah. Ya, apa? Dia mampu hijrah, enggak mampu menampakkan agamanya. Wajib hijrah. Yang enggak wajib hijrah berarti gimana? Yang dia mampu menampakkan agamanya, artinya dia bisa dakwah di situ, atau dia enggak mampu hijrah, mafi fulus misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mereka menzalimi dirinya sendiri, yaitu mereka yang tidak hijrah, meninggalkan hijrah. Qalu fima kuntum, malaikat berkata, kenapa kalian ini? Ya, qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afin, kami dahulu tertekan, dilemahkan di ard, di muka bumi. Malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah sana. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah yang tempat mereka dalam neraka, wasa'at masira. Ilal mustad'afin minar rijal, kecuali orang-orang yang dilemahkan, tertekan dari kalangan pria, wanita, anak-anak yang mereka tidak mampu, ya hilatan, tidak punya daya upaya, ya walas yahtaduna sabila, tidak ada yang memberikan petunjuk jalan. Ulaika asallahu ayyafu anhum, mereka itulah yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sudah azannya? Nanti kita lanjutin lagi deh insyaallah. Habis zuhur usul salat. Tapi kita terjemahin dulu sedikit dari yang sudah dibaca sebelum masuk ke salasal usul insyaallah. Pada zuhur. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, astaghfirullah.